السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى، diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya datang sekelompok tabi'in ketika itu mendatangi Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dan mengeluhkan kepada Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu apa yang mereka temui dari fitnah yang terjadi di masanya yang ditimbulkan oleh seorang pemimpin yang zalim yang dikenal dengan nama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim. Kemudian Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada mereka, "Innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa allazi ba'dahu syarrun min sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam." Karena kata Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian satu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Dan saya mendengarkan riwayat ini dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Dalam riwayat ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, menunjukkan kepada kita sekaligus sebagai khabar yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam tentang kejadian-kejadian yang terjadi setelah meninggalnya beliau alaihi assalatu wassalam. Bahkan Rasulullah juga mengkhabarkan bahwasannya tatkala muncul satu zaman kemudian diganti ke zaman yang berikutnya, tatkala muncul satu generasi dan digenerasi ke generasi dan digantikan oleh generasi yang setelahnya, demikian seterusnya, melainkan generasi yang setelahnya lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Nasallahu salamata wal afiyah. Bila kita melihat dengan hadis tersebut, maka niscaya kita akan menjumpai bahwasanya zaman kita saat ini bisa dikatakan zaman yang paling terakhir pada zaman kita saat ini dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjumpai pada zaman kita sekian banyak kejelekan-kejelekan dan fitnah-fitnah yang bahkan tidak dialami oleh zaman yang sebelumnya. Demikian banyak kita melihat pada zaman kita saat ini berbagai macam tragedi-tragedi ataukah fitnah-fitnah yang melanda umat Islam. Sebagian menyebabkan akhirnya umat Islam jatuh ke dalam kehinaan. Sebagian akhirnya menyebabkan sebagian umat Islam terjatuh ke dalam kesesatan. Terlebih lagi pada sebagian mereka yang mulai menyibukkan diri mereka dengan perkara-perkara dunianya dan melalaikan untuk kemudian mencari ilmu agama Allah Azza wa Jal. Kita akan melihat sekian banyak kerusakan, baik kerusakan tersebut berhubungan dengan manhaj atau berhubungan dengan takwa iman, ataukah bahkan berhubungan dengan nasib seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, berhubungan dengan imannya dan kufurnya dirinya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga masyarul muslimuna rahimani wa rahmakumullah, perlu sekiranya untuk kemudian saya berupaya untuk mengingatkan kepada diri saya secara pribadi, demikian pula kepada seluruh hadirin tentang pentingnya agar kemudian seorang menggali kembali agama Allah Azza wa Jalla, membuka hadis-hadis Nabi alaihi salat wassalam, mempelajari al-ilm. Karena dengan seseorang mempelajari ilmu itulah letak dari kebahagiaan dan keselamatan di dunia, demikian pula di akhirah. Seiring dengan kita melihatnya banyaknya umat manusia, terkhusus dari kalangan kaum muslimin, yang mereka tidak memperhatikan, bahkan tidak perhatian dalam perkara ilmu agamanya. Banyak di antara mereka bahkan kita melihat keadaannya sebaliknya. Mereka memiliki semangat, antusias yang demikian besar untuk kemudian mempelajari ilmu-ilmu dunianya, untuk kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perkara-perkara bisnisnya, perdagangannya, dan yang semisalnya. Namun ternyata menyebabkan akhirnya dia lalai dari mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Fahimasyaral muslimuna rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Disebutkan di dalam beberapa ayat Allah Azza wa Jalla yang mulia, yang berisikan tentang keutamaan al-ilm. Di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, kata Allah Azza wa Jalla, beberapa derajat. Ayat ini tentulah sebagai motivasi bagi seorang muslim, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas ifhamu hadhil ayah wala targhabannakum fil ilm. Wahai sekalian manusia, fahamilah ayat ini, karena kalau semisal kalian telah memahaminya, pastilah kalian akan memiliki semangat, motivasi untuk mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Kemudian beliau mengatakan, innal alima, innal mu'minal alima fauqal ladzi la ya'lamu darajat. Sesungguhnya seorang mukmin yang berilmu, derajatnya di atas derajat mereka seorang mukmin yang tidak memiliki ilmu, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, setelah sebelumnya Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwasanya al-jannah Allah peruntukan bagi mereka yang memiliki rasa khasyah kepada Allah, seperti yang Allah khabarkan dalam surah Al-Bayyinah, dzalika liman khasyya rabbah. Tatkala Allah sebutkan dan menceritakan tentang al-jannah, kemudian Allah akhiri dengan mengatakan, itulah kenikmatan yang akan saya berikan kepada mereka, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, siapakah mereka yang memiliki rasa khusyuk takut kepada Allah Azza wa Jal? Allah mengatakan, innama yakshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang memiliki rasa khusyuk dengan khusyuk yang sempurna adalah mereka para ulama. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya lafaz innama memiliki makna al-hasr, artinya pembatasan, yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang memiliki rasa khusyuk dengan khusyuk yang sempurna hanya dimiliki oleh mereka para ulama, orang-orang yang memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi alaihi salat wassalam. Sehingga Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, kafa bil mar'i ilman, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iqtirari bihi jahlan. Cukuplah dengan seseorang memiliki rasa khasyah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia anggap sebagai seorang yang berilmu. Dan cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang yang jahil, manakala dia lalai dan tidak memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Karena itulah disebutkan oleh mereka para ulama, bahwasanya kullu man asallaha fahuwa jahil. Semua yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah seorang yang jahil. Jahil di sini bukan dilihat dari sisi jahilnya seorang tentang hukum dari perkara yang dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengannya. Tapi jahil di sini adalah jahil bil awaqib, jahil tentang akibat dari apa yang dia lakukan tersebut. Dengan dosa yang dia lakukan, akhirnya dia akan mendapatkan azab dari sisi Allah. Dia akan tergolong sebagai seorang yang berdosa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, keadaan seorang tatkala dirinya melakukan kemaksiatan, Allah namai dia sebagai seorang yang jahil. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, innama taubatu ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat tersebut Allah berikan kepada mereka orang-orang yang melakukan amalan kejelekan karena kejahilannya, kemudian setelahnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu yang demikian dekatnya. Sehingga dengan penjelasan yang tadi disebutkan menjelaskan kepada kita bahwasanya al-ulama adalah mereka orang-orang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu akhirnya menyebabkan seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ilmu akhirnya membuahkan rasa khasyah yang menyebabkan akhirnya menyemangati seorang hamba untuk giat di dalam beribadah kepada Allah, untuk kemudian bersemangat di dalam membaca Al-Quranul Karim dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Demikian pula masyarakat muslimuna rahimani wa rahmakumullah, pada ayat yang lainnya Allah memerintahkan seorang muslim untuk kemudian mempertanyakan kepada mereka para ahli ilm tatkala mendengarkan berita-berita yang dirinya tidak mengetahui apakah berita-berita tersebut layak untuk kemudian dia sebarkan atau tidak, yang dia jahil tidak mengerti apakah akibat dari berita yang dia sebarkan nantinya akan menimbulkan kemanfaatan atau bahkan sebaliknya menimbulkan kemadharatan dari mereka orang-orang yang mendengarkannya. Allah sebutkan dalam ayatnya mulia, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, apabila mereka mendengarkan satu berita, apakah berita yang mereka dengarkan adalah berita yang menunjukkan adanya rasa keamanan bagi yang mendengarkannya, ataukah berita yang menimbulkan kekhawatiran pada diri orang yang mendengarkannya, maka Allah mengatakan mereka langsung menyebarkannya. Kalaulah semisal mereka mempertanyakannya lebih dahulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah ulil amri di antara mereka. Ulil amri di sini maknanya adalah mereka para ulama, para ahli ilm, sehingga dengan keilmuan mereka, mereka akan bisa menyimpulkan apakah berita tersebut layak untuk disebarkan ataukah tidak. Sehingga dalam ayat-ayatnya yang lainnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan bahkan seorang yang jahil untuk kemudian mereka bertanya kepada mereka para ulama. Kata Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada mereka ahli zikir, yaitu mereka para ulama, bila kalian tidak mengetahui satu permasalahan. Fa ya masyaral muslimun rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Adapun keutamaan al-ilm di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi seorang hamba di dalam beberapa hadisnya agar mereka bersemangat untuk mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut keutamaan yang diperoleh oleh mereka ahli ilm dengan sekian banyak keutamaan. Nabi alaihi salam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia meniatkan menempuh jalan tersebut adalah untuk mendapatkan al-ilm, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan pula karena faktor pekerjaannya, bukan pula karena ingin mendatangi kawannya, tapi semata-mata dia menempuh jalan tersebut adalah untuk mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salam menyebutkan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah azza wa jalla dengan jalan tersebut akan memudahkan para penitinya jalan untuk dia sampai kepada surga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Kemudian Nabi alaihi salam juga melanjutkan, wa innal malaikata la tad'u ajnihatahum li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya mereka para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penimba ilmu disebabkan karena mereka ridha, suka dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian Nabi alaihi salam juga menyebutkan, wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahr. Sesungguhnya para penimba ilmu, kata Nabi alaihi salam, Semua makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla akan memohonkan ampunan untuk dirinya. Hatta al-hitanu fil bahar, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan akan memintakan ampunan kepada mereka, orang-orang yang mencari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Karena dengan melalui mereka lah akhirnya mereka akan terselamatkan dari bahaya dan bencana. Karena dengan sebab mereka itulah akhirnya Allah Azza wa Jalla akan menahan azabnya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, sesungguhnya nampaknya kerusakan, baik kerusakan tersebut muncul di daratan ataukah di lautan, melainkan disebabkan karena ulah-ulah tangan manusia, kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla tatkala melihat adanya mereka orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah, kemudian mereka mendakwahkan kepada yang lainnya, mereka menginginkan untuk mengadakan perbaikan di permukaan bumi ini, maka mereka mendoakan kebaikan kepada mereka. Mereka mendoakan kebaikan kepada mereka, di antaranya adalah kepada at-talibul ilm. Demikian pula Nabi alaihi salam juga menyebutkan, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang yang alim dibandingkan seorang yang beribadah, hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Keutamaannya, kata Nabi alaihi salam, seperti halnya al-qamar, keutamaan cahaya rembulan dibandingkan cahaya bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Wa innal anbiya'a wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya mereka para ulama adalah pewaris para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi-nabi Allah tidaklah memberikan warisan kepada umatnya berupa dirham, demikian pula dinar. Tapi yang mereka tinggalkan adalah al-ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang demikian besarnya. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kepada diri seorang hamba kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan wujudkan dia. Maka Allah Azza wa Jalla akan mewujudkan dengan memberikan pemahaman kepada dirinya seputar permasalahan agamanya. Sehingga dengan cara itulah Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan pada diri seorang hamba. Dalam riwayat yang lainnya Rasul juga menyebutkan, ala wa inna dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalahu wa 'aliman aw muta'allima. Sesungguhnya dunia adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dan dilaknat semua yang ada di dalamnya kecuali sesuatu yang digunakan oleh seorang untuk berzikir kepada Allah dan yang semisalnya berupa amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Ataukah aliman, seorang yang alim yang berilmu, au muta'alliman, ataukah seorang yang mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, bila mana kita berupaya untuk mencari ataukah membaca perkataan mereka para ulama, baik dari zaman para salafun saleh terdahulu ataukah zaman sekarang, yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm, demikian banyak kita bisa mengumpulkan perkataan-perkataan tersebut dari mereka. Yang demikian disebabkan karena mereka memahami, demikian mereka memahami bahwasanya al-ilm memiliki keutamaan yang demikian besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Hingga diriwayatkan bahwasanya al-imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah beliau mengatakan, al-ilmu la yu'adiluhu syai'un wa in sahhat niyyatuhu. Sesungguhnya amalan ilmu, artinya amalan yang berhubungan dengan ilmu, apakah itu mempelajari ilmu ataukah itu menyebarkan al-ilm, ataukah itu memiliki andil bahagian di dalam permasalahan al-ilm? Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, adalah satu amalan yang tidak ada di sana amalan-amalan yang lainnya yang menyaingi dan menandingi pahalanya. Idza shahhat niyyatuhu, apabila benar niatan orang yang mencarinya. Kemudian mereka bertanya kepada beliau rahimahullah, kaifa sihatun niyyah, bagaimana caranya agar seorang menjadi benar niatannya ketika mencari ilmu tersebut? Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, antanwiya atau ayanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Apabila seorang meniatkan ketika mempelajari ilmu untuk kemudian mengangkat kebodohan dari dirinya, sehingga dia mempelajari ilmu tujuannya adalah agar menjadi seorang yang berilmu. Ya iya, mempelajari ilmu tujuannya adalah untuk mengenal yang halal dan yang haram, untuk mengenal perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan mana perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa an ghairihi minan nas. Kemudian setelahnya dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan tersebut dari manusia-manusia yang lainnya dengan dia mendakwahkan al-ilm. Bahkan diriwayatkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, adanya dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan, menceritakan bahwasanya pernah satu ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dilihat dalam keadaan bersamanya ada tinta. Demikian pula kertas. Kemudian beliau berjalan, berlari bersama orang-orang yang berlari untuk kemudian mendatangi majelis dari majelis-majelis mereka para ulama pada zamannya. Hingga ketika ada salah seorang yang mengetahui kedudukan beliau rahimahullah, beliau mengatakan, ya Aba Abdillah, wa ya Aba Abdillah, mada tasna, apa yang kamu lakukan ma'akal mahbarah, kenapa bersamamu ada tinta dalam keadaan engkau telah menjadi imam dari kalangan kaum muslimin? Maka beliau rahimahullah mengatakan, ma'al mahbarah ilal maqbarah, sesungguhnya dengan tinta inilah kita berupaya untuk sampai ke kuburan Allah Azza wa Jal. Artinya beliau berharap ketika Allah Azza wa Jal mewafatkan beliau dalam keadaan beliau berada di atas amalan tersebut sebagai seorang yang mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Riwayat yang kedua juga sama, diriwayatkan ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahkan berlari bersama dengan anak-anak pada zamannya untuk kemudian menghadiri majelis dari majelis-majelis mereka para ulama, hingga ada orang yang melihatnya dan mengatakan, ya Aba Abdillah, ila mata ta'du ma'a haula'i sibyan, wahai Aba Abdillah, sampai kapan kamu berlari bersama anak-anak kecil tersebut? Maka beliau rahimahullah dengan tidak malu mengatakan, ilal maut, sampai maut menjemputku, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala bagaimana semangatnya mereka para ulama untuk mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mengetahui bahwasanya dengan ilmu tersebut seorang akan mulia di dunia, demikian pula di akhirah. Dengan ilmu tersebut seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, demikian pula ketika dirinya berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah bila mengatakan dalam salah satu perkataannya, inna tazawuda minal ilmi syar'i sababun ra'isun fi daf'i makaidi syaitan wa makaidihi. Sesungguhnya dengan seseorang berbekal mempelajari ilmu syariat Allah Azza wa Jalla adalah sebagai sebab yang paling utama yang dengannya seorang hamba bisa menangkal tipu daya makar syaitan, demikian pula muslihat-muslihatnya. Kullama zdadal abdu mimman ilman wa ilman nafi'an mimma yuwarrisu khasyatallahi wa taqwah kullama zdada salamatan min nazaghati syaitan wa makayidihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, selama seorang hamba terus semakin menambah pemahaman dirinya tentang ilmu syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga semakin bertambah rasa khasyiahnya, takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin bertambah keselamatan dirinya dari tipu daya makar syaitan, demikian pula muslihat-muslihat mereka. Inilah ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah, cukuplah dengan beberapa riwayat, demikian pula ayat dan perkataan mereka para ulama memotivasi kita untuk kemudian kembali kepada agama Allah. Disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, la yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidaklah akan menjadi baik urusan akhir umat ini melainkan dengan sesuatu yang dengannya menjadi baik urusan generasi-generasi generasi pertama dari kalangan umat ini, yakni dari kalangan para sahabat Rasul dan generasi-generasi setelah mereka, yang kita menjumpai bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jal, bersemangat untuk kemudian menghadiri majlis mereka para al-ulama. Wallahu a'lamu bishawab, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimus shalah.